Mas Sodik, Mas Nono kok di situ? Saya pengen dua-duanya di sini kita joget bareng semuanya. Mas Sodik sini yuk. Pasang kuda-kuda. Mas Nono, sini dulu. Bisa nyanyi bareng sendiri? Bisa. Bokongnya gini sih. Mana? Nyanyi ya.